dibela, masih dibela oleh Ukimin, tokoh-tokoh itu kan. Dan ini tak tinggal si Al-Fadhi lemah katanya. Ya, jadi sekarang sedang ramai juga di tingkat tinggi. Para ulamanya sedang ramai juga dengan Abul Hasan. Hah? Enggak, saya ingat.